يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, saudara, saudari, adik-adik, dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Insani di gelombang berapa? 88,8 FM di wilayah Berlingmas. Cakep. Rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada, entah itu melalui Uthman TV, Ahsan TV, ataupun yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari kitab apa? Riyadu As-Salihin, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Allahumma amin. Sampai kita pada bab tentang bayan kathrati turuqil khair, keterangan-keterangan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Setelah sebelumnya kita diajari oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau ini untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, entah itu dengan menjalankan ketaatan ataupun meninggalkan kemaksiatan, dan diajari bermujahadah dengan lisan kita, hati kita, dan anggota tubuh kita. Setelah itu kembali kita diajari oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan kumpulan ayat-ayat dan hadith-hadith yang disusun oleh beliau rahimahullahu ta'ala untuk semakin meningkatkan amal soleh di penghujung usia. Siapa di antara kita yang sudah di penghujung usia? Tidak ada yang tahu. Tapi tentu ketika usia seseorang semakin meningkat atau semakin bertambah, berarti dia semakin mendekati ujung usia. Walaupun prinsipnya semua orang dituntut untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sudah kita diajari dengan hal-hal tersebut. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menerangkan kepada kita tentang banyak cara untuk bermujahadah, banyak cara untuk melakukan kebaikan. Di antaranya kemarin sudah disampaikan hadis yang pertama, dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan mempelajari hadis yang kedua dan hadis yang ketiga apabila memungkinkan insyaallah taala. Adapun hadis yang kedua dalam bab keterangan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, maka beliau mengatakan, qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ats-tsani, hadis yang kedua, an abi dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu aidan, dari sahabat Abu Dzar, mudah-mudahan Allah meridhai beliau juga, aidan artinya apa? Juga, nggih, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ada kewajiban sedekah pada setiap harinya, setiap paginya, atas setiap sendi pada tubuh kalian. Ada kewajiban sedekah di setiap pagi pada setiap sendi tubuh kalian. Sendi niku apa? Sambungan antar tulang. Kalau dalam jumlah atau jumlahnya itu sekitar 360 sendi. Nanti kita memiliki 360 sendi. Sulama itu mafsal, jadi sendi, pertemuan dua tulang. Pada setiap harinya ada kewajiban sedekah sejumlah sendi-sendi yang ada pada tubuh kita. Apakah sedekah itu uang ataukah bagaimana? Kita dengarkan keterangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakullu tasbihatin sadaqah. Maka setiap ucapan tasbih, yaitu apa? Subhanallah, merupakan sedekah. Berarti kalau satu tasbih, sedekahnya gugur atau kewajiban sedekahnya gugur satu. Wa kullu tahmidatin, dan setiap satu tahmidah adalah merupakan sadaqatun. Setiap kali tahmid, yaitu ucapan kita alhamdulillah, itu juga merupakan sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil, yaitu ucapan apa? La ilaha illallah, mau dipanjangkan juga. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagus. Apalagi kalau sampai 100 kali per hari. Nih. Ucapan satu tahlil adalah apa? Sedekah. Berarti tadi sudah apa? Tasbih, tahmid, tahlil. Sudah tiga. Wa kullu takbiratin sadaqatun. Demikian juga setiap takbir juga adalah apa? Sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Dan memerintahkan kepada yang ma'ruf sedekah. Li salat li. Ini berarti apa? Sedekah. Belum bangun juga li salat li. Berapa kali sedekah? Dua. Mau sedekah lagi? Li salat li. Tiga kali. Masya Allah. Jadi jangan dianggap bahwasanya sedekah itu harus dengan apa? Uang. Ternyata sedekah itu juga bisa dengan selain uang. Makanya kita jangan lewatkan itu. Ba'da sholat ada subhanallah 33 kali. Kemudian berapa? Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Ditambah apa? La ilaha illallah. Sudah berapa? 100. Alhamdulillah. Jadi Allah itu Maha Pemurah, yang menjadikan sedekah bukan hanya dengan apa? Uang. Coba bayangkan, kalau sedekah itu hanya sebatas dengan uang. Setiap sendi, misal kita uangkan. Kakean ngetone lu. Uang paling kecil yang banyak beredar 1000 apa 500 nggih? Sekarang. Masih ada 200-an nggih. 200-an, 100. Itu tapi sudah kayaknya jarang sekali 100-an, 200. 500 lah nggih. Dah 500 saja karo kanca. 500 coba. Kita cari yang minimal. Kalau harus dengan 500, ping. Ini sing bener hitung-hitungan, tolong segera dihitung. Saya belum ngitung ini. 350 kali 500. Pinten talen? Berapa? 180. Dua orang. Wasyahidah-syahidan. Syahidah-syahidani min al-jamaah. 180 betul? Bayangkan sehari kon sedekah 180.000. 1.800 atau 180? 180.000. Kira-kira enteng nopo enteng banget. Belum nanti 1 bulan. 180 kali 30 berarti pinten metune niku? 4 juta kah? Sampai 4 juta kah? 4.800.000 atau 40 4 juta? 4 juta? 5? 5 juta. 400. Masya Allah. Sebulan 5.400.000. Dah sing 400.000 ndak usah wis. 5 juta. Sebulan. Kinten-kinten pripun? Berat kan? Maka Allah Maha Pemurah. Kita harus banyak bersyukur. Kita ini bisa sedekah dengan subhanallah, dengan alhamdulillah, dengan Allahu Akbar, dengan la ilaha illallah, dengan la haula wala quwata illa billah, dengan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, dengan doa di rukuk kita, dengan doa di sujud kita. Masyaallah, ini menunjukkan kepemurahan Allah. Ternyata jalan sedekah itu banyak sekali. Sampai amrun bil ma'ruf, sedekah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf juga sedekah. Lihat temannya makan pakai tangan kiri, kita katakan, mas, dahari pun ngagem asto tangan, makannya pakai tangan kanan. Karena yang makan pakai tangan kiri mirip dengan, jangan dikatakan setan. Setan memang makan pakai tangan kiri. Berarti jenengan kalau makan pakai tangan kiri khawatirnya takut mirip seperti apa? Mirip seperti setan. Nesu. Marah. Maka kita katakan, la taghdab, sedekah lagi. Jangan marah. Saya nesu. Katakan lagi, ampun nesu. Sedekah lagi. Semakin marah, jenengan istighfar, astagfirullahaladzim. Sedekah nama badan? Sedekah, masya Allah. Jadi kesempatan untuk berbuat sedekah itu luar biasa banyaknya. Itu amar ma'ruf. Nah, kemudian wanahyun anil mungkar, termasuk melarang dari perbuatan kemungkaran, itu juga sedekah. Tapi dalam dua hal ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus atau tidak boleh sembarangan, ya. Tidak boleh sembarangan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus didasari ilmu wal hilmu. Jadi harus ada ilmu, hilmu, wal anah. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu harus punya ilmu, harus punya hilmu, harus punya anah. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan hikmah. Harus dilakukan dengan apa? Hikmah. Dan rukun hikmah tiga itu tadi. Supaya hikmah itu betul-betul terwujud, harus ada apa? Tiga. Al-ilmu. Harus punya ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa yang akan disampaikan. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang ma'ruf, kita harus tahu bahwa itu benar-benar ma'ruf. Kita harus tahu. Jadi jangan asal mengajak. Ketoe api. Ternyata bukan suatu kebaikan. Jadi harus tahu ilmunya. Bahwa hal itu benar-benar ma'ruf. Itu kalau ingin mengajak sesuatu yang apa? Ma'ruf. Berarti kalau ingin mengajak sesuatu, ingin mencegah dari yang mungkar, ilmunya tentang apa? Harus tahu bahwa perkara itu benar-benar mungkar. Kalau enggak tahu, stop dulu. Jadi harus punya ilmu, enggak sembarangan. Kemudian punya hilmu, kelembutan. Jangan tergesa-gesa atau lembut, jangan kasar. Ini masih ilmu. Ilmu masih kurang, baru satu nggih. Itu ilmu. Kemudian yang ilmu yang kedua, tadi kan ilmu yang akan disampaikan. Kemudian ilmu bagaimana cara menyampaikan. Apakah dengan kata-kata yang tegas ataukah dengan kata-kata yang lembut? Itu harus tahu. Siapa yang akan kita ajak bicara. Orang yang kita ajak bicara ini memiliki kedudukan tinggi atau sejajar dengan kita, atau mereka adalah anak-anak kita atau anak buah kita. Jadi harus tahu cara menyampaikan. Yang ketiga, mengetahui siapa yang akan kita hadapi. Ini ilmu. Ini baru ilmu loh, nggih. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini harus hati-hati. Tidak setiap yang kita anggap baik lantas kita apa? Sampaikan. Sampai yakin bahwasanya itu adalah kebaikan. Dan tidak setiap sesuatu yang kita anggap buruk lantas kita apa? Larang. Sampai benar-benar yakin bahwasanya hal itu adalah sebuah apa? Keburukan. Ini tentang ilmu. Kemudian rukun yang kedua, hilmu, rifq, lembut. Karena kelembutan itu akan menghiasi segala sesuatu. Maka narifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelembutan itu diletakkan pada sesuatu, pasti kelembutan itu akan menghiasi perkara tersebut. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, al-anah. al-anah itu jangan tergesa-gesa. Harus dicermati. Kapan kita bicara dan kapan kita tidak bicara. Tidak setiap kemungkaran lantas kita ingkari. Harus dipertimbangkan masak-masak di sini. Di sini nama teng mriki nggih. Nek pertimbangan niku teng mriki teng mriki. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan. Iki kira-kira kalau saya ingkari, apakah kemungkaran itu bisa hilang atau justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar? Contoh, ini contoh gampang nggih, contoh gampang. Contoh dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang betul-betul cetok. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang duduk-duduk di dalam apa? Masjid. Tiba-tiba masuk orang apa? Arab Badui. Apa yang dilakukan? Kencing di pojokan masjid. Wajar, bukan wajar. Mungkin dia menganggap tempat buang hajat karena saat itu masjid terbuat dari apa? Turab, tanah. Batu kecil-kecil, pasir berarti ini, pasir. Kencing di masjid kemungkaran atau bukan? Sangat mungkar. Gitu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu diam. Sama-sama melihat. Sahabat juga melihat. Para sahabat hampir-hampir saja mengejar orang tersebut untuk menghajarnya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Da'uhu. Da'uhu. Biarkan. Biarkan dulu. Wala tuzrimu. Ini jangan kau potong proses kencingnya. Biarkan dulu. Masya Allah. Kalau kita gimana? Langsung teriak nggih. Ono mic ning kene, wah iki ketoke cocok ning nguntalaken gitu. Tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mungkar itu, kemungkaran. Tapi beliau tidak kok lantas tergesa-gesa. Mohon maaf saya berbicara agak panjang tentang amar ma'ruf nahi mungkar karena supaya kita tidak salah dalam apa? Memerintahkan sesuatu yang ma'ruf padahal ternyata bukan ma'ruf. Atau melarang dari yang mungkar ternyata bukan mungkar. Atau memang jelas-jelas kemungkaran tapi bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah contohnya ini tadi. Ini lagi kencing di masjid. Para sahabat marah. Sudah bangkit mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, da'uhu. Biarkan, biarkan. Wala tuzrimu. Jangan kau potong proses kencingnya. Biarkan. Setelah selesai, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengambil apa? Seember air disiramkan di bekas kencingnya si Arab Badui. Ini berarti kencing dilayani para sahabat. Luar biasa ini. Sudah enggak dimarahi. Singkon nyiram para sahabat. Pertanyaannya, apa hikmah kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan Arab Badui itu melanjutkan kencingnya. Padahal jelas-jelas kencing di masjid itu sesuatu yang mungkar. Kinten-kinten keng nopo Pak Syuhada. Kira-kira kenapa? Supaya tuntas. Lah kalau tidak tuntas kenapa? Supaya tuntas. Kalau enggak tuntas sakit. Kelaran niku nggih napa mboten? Kaya wong anyang-anyangen. Lah lagi proses kencing ujug-ujug napa? Dioyok langsung set. Itu katanya sakit. Satu. Yang kedua, Masya Allah bagus. Barakallahu fikum. Napa malih? Dalam? Kok bisa enggak nyiprat-nyiprat, kenapa? Iyalah, kalau dikejar yuk kencing sambil apa? Lari, ya lari estafet. Lah kencingnya kemana? Kemana-mana, ya. Maka biarkan saja, biar fokus satu titik saja. Ini toh? Dua, Masya Allah, betul. Ini termasuk hikmah kenapa kok tidak dilarang saat itu juga. Yang selanjutnya, Napa Mali? Malam? Napa Ustaz? Apa kira-kira Ustaz Suki? Apa kira-kira? Dalam? Apa apa itu? Dua sudah. Iya makanya. Jadi dalam rangka menghindari keburukan yang lebih besar. Benar ini. Ini kesimpulan. Dalam rangka menghindari keburukan yang lebih besar. Keburukannya apa? Satu. Jadi loro tengi. Gitu? Yang kedua. Air kencingnya kemana-mana. Nah yang ketiga ini apa? Kira-kira. Keburukan besar yang ketiga. Kenapa? Kira-kira sempat katoan sama teman-teman saya. Auratnya? Auratnya? Kelihatan kemana-mana. Lah gimana mau nutup? Om? Dia sedang apa? Sedang kencing. Jadi auratnya sampai dilihat orang banyak. Nah ini juga madarat keburukan yang oleh Rasulullah SAW ingin beliau hindarkan. Cerdas sangat napa mboten Kanjeng Nabi? Super cerdas. Sangat luar biasa hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh saja. Oh, berarti tidak setiap amar ma'ruf nahi mungkar langsung kita jalankan, atau tidak langsung nahi mungkar itu langsung kita lakukan melihat muncul madarat yang lebih besar ataukah tidak. Bisa hilang madarat itu ataukah tidak. Dan ini pernah juga dipraktekan oleh salah seorang ulama, ulama besar. Beliau sedang berjalan bersama muridnya, murid-muridnya. Ulama besar ini terkenal sebagai orang yang rajin amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika itu dia berjalan bersama murid-muridnya melewati sekelompok pasukan Tatar. Pasukan apa? Tatar yang sedang mabuk-mabukan. Ya, sebagian kaum Tatar masuk ke dalam Islam. Ini sedang mabuk-mabukan. Kemudian dilewati begitu saja. Setelah lewat, maka murid-muridnya bertanya, "Ya Syekh, kenapa engkau tidak mengingatkan mereka agar tidak mabuk-mabukan?" Nah, kita analisa. Mabuk-mabukan mungkar atau tidak? Mungkar. Tapi kok kenapa Syekh ini membiarkan begitu saja? Apa kata Syekh? Kalau mabuk-mabukan itu keburukan mereka atas diri mereka sendiri. Kalau saya larang mereka berhenti mabuk, mereka kembali akan membunuhi kaum muslimin. Pasukan Tatar. Saat itu bengis sekali. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Tidak melakukan nahi mungkar dalam rangka mencegah kemungkaran yang lebih besar. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah banyak jalan untuk sedekah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani. Dan semua itu tercukupi dengan dua rakaat. Yarka'uhuma minad duha, yang dilakukan di waktu napa? Duha. Yang dikenal dengan napa? Salat duha. Salat duha disebut juga dengan salatul awabin. Salatul awabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Karena biasanya memang salat duha itu dilakukan di waktu-waktu kesibukan seorang manusia. lagi bekerja. Sing neng sawah ya neng sawah, yang di pasar ya di pasar, yang di kantor ya di kantor, yang sedang di perjalanan angkutan ya sedang angkutan, yang ngajar ya ngajar, yang masak ya waktu-waktu masak. Ini waktu-waktu sibuk. Di waktu sibuk orang ingat Allah. Ini luar biasa. Maka disebut salatul awabin. Nah, salat duha atau salat awabin itu waktunya adalah setelah matahari setinggi penggalah. Kalau orang Arab mengatakan qaida rumhin. Ya, setinggi tombak. Setinggi tombak. Persisnya adalah kita sudah mengenal adanya syuruq atau tulu, ya, tulu syams, matahari terbit. Dari terbitnya matahari, atau orang bilang waktu apa, syuruq, dalam tabel kalender kita biasanya ada apa, waktu syuruq. Nah, dari waktu syuruq itu ditambah sekitar seperempat jam atau 20 menit. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Berarti misal waktu syuruq jam 6. Ini matahari sudah apa? Waktu tulu, bukan syuruq ya. Waktu tulu terbitnya matahari jam 6. Maka waktu duha kapan? Tambah seperempat. Atau ditambah 20 menit. Berarti sekitar 6 seperempat atau 6.20. Itu awal waktu. Awal waktu. Akhir waktu adalah sebelum masuk waktu zuhur. Qobla zawal. Sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Sekitar 10 menit sebelumnya. Jadi 10 menit sebelum waktu zuhur. Ini salat apa? Duha. Kapan yang paling afdol untuk dilakukan salat duha? Waktu yang paling afdol untuk melakukan salat duha adalah waktu akhir. Ini ketika sudah apa? Semelengit. Menjelang apa? Menjelang duhur. Itu paling afdol. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awabina hina tarmudul fisal. Waktu salat awabin itu adalah tatkala unta-unta sudah mulai ke panasan. Disiin derung. Ya kan? Kalau sudah siang karena kepanasan apa? Bangun. Nah, itulah namanya tarmudu al-fisal. Jadi unta-unta sudah mulai apa? Kepanasan. Itu yang paling afdal. Boleh enggak dilakukan setiap hari? Jawabannya boleh dan bahkan disyariatkan. Kenapa? Karena kita punya hutang. Hutangnya apa? Sedekah setiap hari sejumlah dengan persendian. Maka sangat disunnahkan untuk setiap harinya kita melakukan sholat apa? Duha. Boleh enggak Ustaz? Di awal waktu boleh, di tengah waktu boleh, di akhir waktu lebih afdol. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Nah, lihat di sini para jamaah sekalian, betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Entah itu dengan apa tadi? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, la haula wala quwata illa billah misalnya, dan yang lainnya, atau menggabungkan ini subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Termasuk qiraatul Quran, berarti membaca apa? membaca Al-Quran, zikir-zikir yang lainnya, amar ma'ruf, nahi mungkar, le, sholat le, nduk, kudungan le, le, ojo ma'am nganggo tangan, kiwo, makanlah pakai tangan kanan, nduk, tutup aurat, le, tutup aurat, le, dolanan HP ojo kesuwen, le, sing ditonton ojo sing macem, le, Masya Allah. Ya. Jadi kata-kata yang kita keluarkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak sia-sia. Itu sedekah. Nah. Kemudian juga salat duha. Ini hadis nomor berapa? 2. Hadis nomor 2. Itu faedahnya adalah seperti itu, bahwa jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Faedah yang kedua dari hadis ini bahwa ternyata sedekah itu tidak harus dengan apa? Uang. Bisa dengan ucapan-ucapan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Hadis selanjutnya, hadis ketiga, insyaallah ta'ala akan kita bacakan terlebih dahulu. Adapun syarahnya akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ats-tsalitsu anhu, yang ketiga juga dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qal, dia mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya, telah ditampakkan kepadaku, a'malu ummati, amalan-amalan umatku semuanya, hasanuha, baik yang amalan baik, wasayyi'uha, ataupun amalan yang buruk, fawajattu fi mahasini a'maliha, dan ternyata aku dapatkan di antara amalan-amalan kebaikan dari umatku adalah al-adha, gangguan, yumatu anit tariq, yang disingkirkan dari jalanan, wawajattu fi masawi a'maliha, dan aku dapatkan dari buruknya amalan umatku adalah an-nukha'ah, lendir, apa ini namanya? Itu, nah itu, dahak, takunu fil masjid, yang dibuang di masjid, la tudfan, dan tidak ditimbun. Rawahu Muslim. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan hadis yang ketiga ini di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.